Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala al-mab'uthi rahmatan lil-alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan sampai di hadis nomor 361, bab istihbabut tabkir bil asri, anjuran untuk menyegerakan salat asar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Ibnu Mas'ud, ayyul a'mali afdal, amal apakah yang paling afdal? Dan beliau memberikan jawaban, as-salatu ala waqtiha, amal yang paling afdal adalah salat tepat waktu. Makna as-salatu ala waqtiha, ada yang mengatakan salat di awal waktu, dan ada yang mengatakan salat pada waktu yang paling tepat. Dan wallahu alam, pendapat yang kedua, insyaallah inilah pendapat yang lebih mendekati. Karena itu waktu yang paling afdal untuk salat, ada yang ditaruh oleh Allah di awal, ada yang ditaruh oleh Allah di akhir. Contoh salat yang waktu paling afdal di akhir adalah salat Isya, menurut pendapat sebagian ulama. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat ketika beliau mengakhirkan salat Isya, wallahi innaha lawaqtuha laulam asyqa ala ummati. Demi Allah, inilah waktu yang paling tepat andaikan tidak memberatkan umatku. Dan secara umum, waktu pelaksanaan sholat yang paling afdal adalah di awal waktu, termasuk diantaranya sholat asar. Kita baca hadisnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil asra wasyamsu murtafi'atun hayyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat asar sementara matahari dalam posisi masih tinggi, hayyatun, masih menyengat. Yang itu dijelaskan oleh An-Nawawi, matahari ketika itu di posisi masih putih, naqiyatun, masih putih dan masih menyengat. Fayadhabu dhahibu ilal awali, lalu ada orang yang berangkat menuju awali. Awali adalah salah satu tempat di atau kampung yang ada di sekitar kota. Kota itu namanya Al-Qura atau Al-Qurya, sedangkan awali adalah kampung-kampung yang berada di sekitarnya. Ada Yogyakarta, kemudian ada kampung yang berada di sekitarnya, Wedo Martani masuk awali, Purwo Martani, dan kampung yang ada di sekitarnya. Dan awali yang ada di kota Madinah, yang paling dekat jaraknya, yang paling dekat jaraknya 2 mil, yang paling jauh ada yang mengatakan 6 mil. Sehingga Quba itu masuk apa? Daerah Quba masuk apa? Awali, karena dia satu kampung yang berada di kota, yang berada di sekitar kota Madinah. Tentang istilah awali, ini dibahas juga dalam kajian seputar hukum orang yang sudah melaksanakan sholat id, dia boleh tidak Jumatan. Sebagian ulama mengatakan hukum ini ahlul awali. Kalau dia bukan ahlul awali, tetap harus Jumatan. Karena dulu sholat id itu dilaksanakan di satu titik, yaitu di kota Madinah. Dan Jumatan dulu juga seperti itu, hanya dilakukan di satu titik, yaitu di kota Madinah. Belum dikenal ada Jumatan di kampung-kampung. Mereka punya masjid Quba, ada masjid Quba. Sebelahnya nanti ada kampung yang lain, ada masjidnya. Tapi ketika mereka Jumatan, semuanya kumpul jadi satu di Masjid Nabawi. Nah, kemudian menurut Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu, ini pendapatnya Utsman. Beliau mengizinkan orang diperbolehkan tidak ikut Jumatan bagi yang sudah melaksanakan sholat Id, berlaku bagi ahlul awali. Ilahnya apa? Masyakkah. Ilahnya adalah ini akan merepotkan, sehingga mereka pulang setelah sholat Id jam 7 selesai pulang, nanti balik lagi, dan itu merepotkan. 2 mil berapa kilo? 2 mil berapa kilo? 3 kilo. Berarti kalau 6 mil kalikan 3 ya, sampai 6 atau 7 kilo. Tayyib. Di sini dinyatakan fayadhabu dhahibu ilal awali. Setelah selesai salat asar, ada jamaah yang pergi ke awali. Fayatihim wasyamsu murtafi'ah. Mereka sampai di awali dan matahari masih tinggi. Wa ba'dul awali minal madinah ala arba'ati amyalin aw nahwihi. Sebagian awali yang ada di kota Madinah itu jaraknya 4 mil atau semisal itu. Dan kalau keterangan An-Nawawi, awali yang paling jauh kurang lebih 6 kilo atau 6 mil. 6 mil berarti kurang lebih berapa? Berapa? 9 kilo. Tayyib. Ini menunjukkan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar di awal waktu dan tidak ditunda. Saya kasih tambahan tentang waktu salat asar. Waktu salat asar ada dua. Keterangan ini disebutkan dalam matan Abu Suja, salah satu buku madzhab fikih Syafi'i. Waktu salat asar ada dua. Yang pertama adalah waktu ikhtiari. Yang pertama, waktu ikhtiari. Waktu di mana orang boleh memilih. Mau di awal boleh, pertengahan boleh, di akhir boleh. Selama rentang waktu ikhtiari. Dan waktu ikhtiari adalah ketika matahari masih putih. Ketika matahari masih putih, dan itulah yang disebut dengan wasyamsu murtafi'ah. Ketika matahari masih tinggi. Yang kedua, waktu daruri. Waktu daruri dimulai ketika matahari mulai menguning sampai tenggelam matahari, sehingga matahari sudah tidak menyengat. Baik, coba kita perhatikan di hadis tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat asar, jamaah ada yang ke awali yang jaraknya anggap saja 4 mil. Berarti berapa? 6 kilo. Apakah pakai kendaraan ataukah jalan kaki? Enggak ada keterangan. Anggap saja misalnya pakai unta dengan kecepatan jalannya unta. Sampai sana waktu ikhtiari salat asar belum habis. Karena kata sahabat ini wa fayatihim wasyamsu murtafi'ah. Ketika mereka tiba di sana matahari masih tinggi. Tayyib. Sehingga ini menunjukkan bahasanya untuk salat asar sangat dianjurkan agar dilakukan di awal waktu. Siapa namanya, Mak? Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Umamah, dari Abu Umamah. Beliau menceritakan sallaina ma'a Umar bin Abdul Aziz az-Zuhra. Kami pernah salat di belakang Umar bin Abdul Aziz salat zuhur. Tsumma kharajna, kemudian setelah itu kami keluar. Hatta dakhalna ala Anas bin Malik, sampai kami menemui Anas bin Malik. Fawajadnahu yusallil asr. Dan kami jumpai beliau melaksanakan salat asar. Faqultu ya ammi, kemudian aku bertanya, wahai pamanku, ma hadhi salatul lati sallaita, salat apa yang anda kerjakan? Qala, kata Anas, al asru, saya mengerjakan salat asar. Wa hadhihi salatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam allati kunna nusalli ma'ah, dan inilah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulu kami kerjakan. Hadis ini menceritakan apa? Menceritakan apa? Waktu pelaksanaan salat asar yang dilakukan oleh sahabat Anas ibn Malik. Abu Umamah salat bersama Umar bin Abdul Aziz salat duhur. Selesai salat duhur, Abu Umamah ke rumahnya Anas. Sampai di rumahnya Anas, Anas salat asar. Padahal jarak antara waktu duhur sampai asar, dari adzan ke adzan, itu kurang lebih 3 jam 15 menit. Kurang lebih ya, 3 jam 15 menit. Saya biasanya ngukur salam di Suciati, saya lihat di layar monitor, asar minus 3 jam. Berarti kurang 3 jam, itu salam salat duhur. Berarti kurang lebih jaraknya antara 3 jam 15 menit. Kita tidak tahu mengenai posisi yang diceritakan dalam hadis ini, di mana posisi salatnya Umar bin Abdul Aziz, di mana posisi Anas bin Malik. Namun kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadisnya adalah dianjurkan untuk melaksanakan salat asar di awal waktu. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis dari Rafi' bin Hadij radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kunna nusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam al-asra. Fananharu jazuran fatuqsamu asyra qisam. Kami pernah salat asar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kami menyembelih seekor unta. Kemudian kami bagi 10. Fanakulu lahman nadijan qabla an taghruba syamsu, dan kami selesai makan daging unta yang matang sebelum matahari terbenam. Yang di sini menceritakan bahwasanya kalaupun ada kegiatan menyembelih unta, menyembelih unta sama sapi susah mana? Lebih susah sapi ya, karena unta tidak perlu ditidurkan, kalau sapi harus ditidurkan. Unta disembelih dalam posisi berdiri, sehingga cukup diikat kaki depannya satu, dia nggak bisa nendang dan nggak bisa banyak, nggak bisa berjalan. Diikat kaki depannya satu, lalu disobek bagian pangkal leher, seperti dalam video yang barangkali bapak ibu sudah sering melihatnya. Nah mungkin yang lama adalah ngelulangi onta, nguliti onta dengan sapi lebih lama mana? Ya, tergantung ahlinya ya. Kalau jagal sapi ya cepat sapi, kalau jagal unta mungkin cepat unta. Kita tidak tahu seberapa cepat mereka mengolah unta yang disembelih tadi. Tapi di sini sahabat menceritakan dibagi 10. Jadi setelah dikuliti mereka bagi, baru dimasak, setelah itu dimakan. Selesai itu matahari belum terbenam. Yang itu menunjukkan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat asar di awal waktu. Wallahu alam. Kembali ke masalah tadi. waktu sholat asar ada berapa? Yang satu, yang pertama, yang kedua, waktu doruri berlaku bagi mereka yang punya udzur. Jika tidak punya udzur, kemudian dia melaksanakan sholat asar di waktu doruri, maka berdosa. Meskipun sholat asarnya sah. Sehingga kalau ada orang yang sengaja sholat asar jam 5, padahal dia dalam kondisi longgar, gak punya udzur, maka dia berdosa karena dia melakukan sholat di waktu doruri tanpa udzur. Kenapa berdosa? Nabi SAW menyebutnya sebagai tilka sholatul munafik. Itu adalah sholatnya orang munafik. Berarti kalau ada masjid yang dia punya jadwal asar adzan jam 4, pokoknya selalu asar adzan jam 4, komat setengah 5. Seperti di beberapa kampung dalam rangka untuk melayani para petani, apa hukumnya? Jika masuk waktu doruri, kesepakatan ini batil. Karena dia jadi jadwal kesepakatan bersama. Padahal yang namanya doruri itu tidak mungkin disepakati, apalagi dijadwalkan. Karena doruri itu sifatnya insidental. Ada orang yang sangat sibuk atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga dia tidak bisa sholat di awal waktu. Tertundalah sampai waktu doruri diizinkan, karena dia punya udzur. Musafir, di kereta, sampai di tujuan stasiun nanti jam 5, maka lebih baik dia sholat sampai di tujuan, meskipun apa? Masuk waktu doruri. Karena kalau dia sholat di kereta, ada banyak kekurangan yang akan dia lakukan ketika sholat. Wallahu a'lam. Tayyib. Dan tidak boleh pekerjaan dijadikan sebagai alasan, karena yang namanya pekerjaan itu rutin. Dan sekali lagi, yang sifatnya doruri itu tidak rutin, sifatnya insidental. Mungkin orang, saya darurat tiap hari, itu tidak ada. Tapi kalau sesekali darurat, itu ditoleransi. Kalau setiap hari darurat, itu berarti dia salah dalam mengatur jadwal kegiatannya. Sehingga bagi orang yang punya kegiatan yang sifatnya rutin, maka dia harus bisa mengatur jadwal kegiatannya agar jangan sampai mengalahkan sholatnya. Sebagaimana dia memberikan waktu untuk pekerjaan, berarti dia juga wajib memberikan waktu untuk sholatnya. Kenapa dia belani pekerjaan dan tidak belani sholat? Wong sama-sama butuh waktu. Kasus di Jakarta, orang pulang kerja jam 5, lalu dia naik mobil atau bis jemputan, bis antar jemput, sampai di tujuan jam 8 malam. Setiap hari seperti itu. Kemudian tanya, Pak Ustadz, boleh gak saya jamak maghrib dengan isya tiap hari? Anda melakukan seperti ini sepekan berapa kali? Ya. Kalau bekerja berarti Senin sampai Jumat. Bekerja Senin sampai Jumat. Masya Allah. Berarti Anda mengubah aturan waktu sholat. Andai kan perusahaan Anda direkturnya diajak Isra Mi'raj, maka waktu sholatnya digeser, maghribnya digeser ke isya. Tayyib. Ini sudah menjadi aturan dalam agama kita. Sholat ini jam sekian, sholat ini waktu sekian, waktu sekian. Maka jangan sampai gara-gara membelani pekerjaan geser waktu sholat. Kalau itu sesekali, pas kebetulan kita terjebak macet, gak bisa sholat tepat waktu, mau sholat pinggir jalan juga gak mungkin karena di atas tol. Terus gimana? Sementara Anda nyupir, sholat sambil nyupir, boleh sholat sambil duduk, tapi sambil nyupir gak bisa. Nah, tapi ini kan sifatnya insidental, bukan tiap hari. Makanya kita ingatkan kepada masyarakat Jakarta yang mengalami suasana seperti ini, kewajiban mereka adalah harus bisa mengatur waktu. Sebagaimana dia memberikan jatah waktu untuk pekerjaan, berarti dia juga harus memberikan jatah waktu untuk ibadahnya. Terus gimana, Pak? Ya kalau tidak memungkinkan ikut bis jemputan, Anda bawa kendaraan sendiri. Wah, terlalu jauh. Kerjanya di Cengkareng, rumahnya di Depok. Wah, lumayan ya, terlalu jauh. Ya itu konsekuensinya. Kalau saya ikut bis jemputan, ya, saya tinggal duduk di atas bis, tidur, bisa istirahat. Kalau bawa kendaraan sendiri, ya resiko ketika di perjalanan memang lebih besar, tapi Anda terjaga untuk melaksanakan sholat pada waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya sholat adalah kewajiban bagi mukmin yang sudah ditetapkan waktunya. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Babun at-taghlidu fi tafwiti salatil asr. Bab ancaman keras bagi orang yang tidak melaksanakan salat asar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladhi tafutuhu salatul asri ka'annama wutira ahluhu ka'annama wutira ahlahu wa malahu." Orang yang tidak melaksanakan sholat asar, maka seolah-olah semua keluarganya mati dan semua hartanya hilang. Ka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Harokat di buku gimana bacanya? Ka'annama wutira ahlahu atau ahluhu? Ahlahu. Dia maf'ul bih dari kata wutiro, sehingga ahlahu adalah maf'ul bih thanin, sementara maf'ul bih yang pertama dhamir mustatir. Makna dari hadis, orang yang meninggalkan sholat asar, suliba ahlahu wa malahu wa turika fardan minhuma, maka seolah-olah harta dan keluarganya semuanya hancur, semuanya hilang, sehingga dia tinggal sendirian. Kalau orang mengalami resiko seperti ini, kira-kira gimana, Pak? Dia akan sangat ketakutan, jangan sampai itu terjadi. Rumahnya di lereng Merapi, tugasnya di Jalan Kaliurang KM5. Ada info Merapi jeblok. Kira-kira gimana? Bukan dia lari ke Bantul, bukan dia lari ke selatan, tapi dia akan mendekat dulu ke utara, mendekati keluarganya. Gimana nasib anak dan istrinya? Baru kemudian dia melarikan diri. Maka orang akan ketakutan ketika ada ancaman yang sampai menghilangkan nyawa keluarganya. Karena itu sebagaimana dia khawatir kehilangan keluarga dan hartanya, seharusnya suasana seperti ini juga terjadi ketika dia ketinggalan atau ketika dia tidak sempat melaksanakan sholat asar. Sebagaimana ketakutan dia ketika dia kehilangan keluarga dan hartanya. Dan ini menunjukkan ancaman keras bagi mereka yang meninggalkan sholat asar. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Bab dalil yang mendukung pendapat bahwasanya makna sholatul wusta adalah sholat asar. Istilah sholatul wusta Allah sebutkan di akhir surat Al-Baqarah, "Hafizu ala salawati wassalatil wusta." Ada di surat Al-Baqarah ayat berapa? Ada di surat Al-Baqarah ayat 38. Hafidhu 'ala shalawati was-salatil wusta. Jagalah salat lima waktu dan jagalah salat asar. Jagalah salat al-wusta. Salat wusta itu salat apa? Salat wusta itu salat apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di sini. Dalam hadis dari Ali radhiyallahu an, beliau menceritakan lamma kana yaumul ahzab. Ketika peristiwa perang Ahzab. Perang Ahzab terjadi tahun berapa? Terjadi tahun berapa? Tahun 5 Hijriah. Perang Ahzab terjadi tahun 5 Hijriah. Siapa pemimpin perang Ahzab? Abu Sufyan. Kenapa disebut perang Ahzab? Ahzabun artinya apa? Artinya jamak dari kata hizbun, yang artinya banyak kelompok, banyak suku. Disebut Ahzab karena dia terdiri dari banyak kelompok pasukan. Jadi perang Ahzab itu kesepakatan yang dibuat oleh orang musyrik, musyrikin Quraisy Mekah, dengan semua suku yang berada di Jazirah Arab. Kita akan serang bareng-bareng Madinah. Sehingga dia ajak-ajak suku kanan kirinya, ayo kita serang bareng-bareng Madinah. Siapa yang gak ikut nanti dimusuhi. Maka selama di perjalanan antara Mekah, Madinah, semua suku di sekitarnya ikut. Karena kalau enggak nanti dimusuhi sama orang Quraisy. Dan suku yang paling ditakuti ketika itu adalah suku Quraisy. Sehingga jumlah pasukan yang datang sangat banyak. Karena itu disebut dengan perang Ahzab. Siapa yang mengahzab? Allah sendirian. Dan itu yang diikrarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kalimat yang beliau baca ketika membaca tahlil, wa hazamal ahzaba, wa hazamal ahzaba wahda. Ialah zat yang mengalahkan al-ahzab sendirian. Karena mereka terusir bukan disebabkan kalah terdesak oleh serangan kaum muslimin. Mereka terusir karena Allah datangkan angin kencang campur hujan deras dalam kondisi yang sangat dingin. Sementara mereka enggak siap dengan suasana seperti itu, akhirnya mereka pulang. Ketika itu bukan musim hujan, bukan musim dingin. Sehingga mereka berangkat, anggapan mereka Madinah itu terbuka. Begitu sampai di pintu kota Madinah, ternyata ada khandaq, ada parit. Manusia enggak bisa naik, kuda enggak bisa lompat. Akhirnya mereka pun bertahan di luar kota Madinah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala datangkan hujan lebat, angin yang kencang dalam kondisi yang sangat dingin. Sementara mereka enggak persiapan dengan suasana seperti itu. Akhirnya mereka terusir. Dan itulah yang dimaksud dengan wahazamal ahzaba wahda. Allah mengalahkan pasukan al-ahzab sendirian. Nama lain dari perang Ahzab adalah perang Khandaq, karena ada parit. Tayyib. Pada peristiwa perang Ahzab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mala Allahu buyutahum wa quburahumna wa quburahum nara, syaghaluna 'anis salatil wusta hatta ghabati syamsu." Semoga Allah memenuhi rumah mereka dan kuburan mereka dengan neraka. Karena mereka menyibukkan kita sehingga tidak sempat melaksanakan sholat wusta sampai terbenam matahari. Berarti sholat wusta sampai terbenam matahari di situ maknanya apa? Sholat asar. Maknanya adalah sholat asar. Tayyib. Istilah ahzab itu terpuji atau tidak? Terpuji atau tidak? Heh? Karena ini dipakai nama. Banyak kan orang Islam yang namanya Pak Ahzab. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa hazamal ahzab. Allah mengalahkan ahzab. Tapi dipakai nama. Makanya tidak semua nama yang ada dalam Quran bisa dipakai tidak semua istilah dalam Al-Quran bisa dipakai nama. Allah mengatakan di surat Al-Mujadilah, innaman najwa minasyaitan. Sesungguhnya najwa itu dari setan. Itu ada di surat Mujadilah, innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Tapi dijadikan nama mata, ya. Nah, jangan sebatas semangat pengin punya anak yang dikasih nama bahasa Arab terus kasih nama bahasa Arab. Ada yang kasih nama anaknya Siti Sayyi'ah. Sayyi'ah artinya apa? Keburukan, kejahatan, maksiat, ya. Tayyib. Wallahu a'lam. Cuma nanti bisa dicari di Quran, istilah azab itu ada enggak yang terpuji? Kalau tidak ada, maka sebaiknya jangan dikasih, jangan dijadikan sebagai nama. Kita kembali ke sini. Salatul Wusta adalah salat asar. Hatta ghabati syamsu, sampai matahari terbenam. Baik, kalau ada kalimat seperti ini, muliakan, hormati semua muslim, hormati talibul ilmi, orang yang belajar ilmu agama. Hormati semua muslim, hormati para santri. Berarti para santri ini apa, Pak? Para santri ini salah satu bagian dari muslim. Ini kalau dalam kaidah bahasa namanya dzikrul khas ba'dal 'am. Penyebutan kata yang khusus telah disebutkan kata yang umum, yang itu menunjukkan makna penekanan. Hormati semua muslim, hormati para santri. Berarti kalau kita ringkaskan, hormati semua muslim terutama para santri. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 238, hafizu ala salawati wassalatil wusta. Jagalah salat lima waktu, jagalah salat al-wusta, yaitu salat asar. Berarti kalau kita kasih makna yang lebih ringkas, jagalah salat lima waktu dan terutama salat asar. Menunjukkan perhatian Allah kepada salat asar. Maka mohon jangan diremehkan. Siapapun, baik laki-laki maupun yang ibu-ibu, meskipun ibu-ibu tidak berkewajiban jamaah di masjid, bukan berarti boleh melaksanakan sholat asar ditunda, dan laksanakan sholat asar di awal waktu. Karena Allah Ta'ala memerintahkan agar menjaga sholat asar. Lebih ditekankan dibandingkan sholat yang lainnya. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ketika peristiwa perang Khandaq. Setelah matahari terbenam, setelah masuk maghrib. Faja'ala yasubbu kufara Quraisy. Lalu beliau menghina, mencela orang-orang kafir Quraisy. Qala Umar mengatakan, ya Rasulullah, ma kitu usallil asr. Ya Rasulullah, aku belum salat asar. Hatta kadati syamsu taghrub, sampai matahari mau terbenam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma shalaituha. Aku juga belum salat. Faqumna ila Buthan, setelah matahari terbenam, kami menuju daerah Buthan. Sebuah lembah yang ada di kota Madinah. Fatawaddo alis salah, kemudian beliau berwudu, watawaddo nalaha, dan kami pun berwudu. Fasallal asra ba'da ma gharabati syamsu tsumma shalla ba'da al maghriba. Kemudian beliau salat asar setelah matahari terbenam, lalu salat maghrib setelah salat asar. Tayyib. Sehingga beliau salat asar di waktu apa? Maghrib. Kasih catatan. Kejadian ini sebelum turun ayat tentang cara sholat khauf, sebelum turun wahyu, bukan ayat ya, sebelum turun wahyu yang menjelaskan tentang tata cara sholat khauf. Apa itu sholat khauf? Sholat yang dikerjakan ketika perang sedang berkecamuk, ketika terjadi kontak senjata. Dan setelah turun wahyu tentang sholat khauf, maka meskipun dalam situasi perang, sholat harus tetap dikerjakan tepat waktu dengan tata cara yang berbeda-beda tergantung kondisinya. Dulu sudah pernah kita bahas ya? Sudah belum? Sudah ya? Hah? Di Marhama ketika membahas Umdatul Ahkam, ada beberapa metode sholat khauf yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ketika mereka gak bisa sholat, disebabkan harus selalu siaga, sampai terbenam matahari sholat asar belum dikerjakan. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat asar di waktu maghrib, dengan urutan asar, lalu maghrib, setelah itu isya. Ini dalil bahwa orang yang melaksanakan jamak takhir, maka pelaksanaan sholat itu dikerjakan sesuai dengan urutan waktunya. Berarti kalau jamak duhur dengan asar di waktu asar, yang dikerjakan mana dulu? Duhur dulu baru asar. Jamak maghrib dengan isya di waktu isya, yang dikerjakan maghrib dulu baru isya. Kita datang ke sebuah masjid belum sholat maghrib, pas di masjid itu sholat isya. Nah, kemudian kita gabung dengan jamaah, imamnya sholat isya, kita sholat maghrib. Sudah? Maghrib dulu atau isya dulu? Maghrib dulu atau isya dulu? Maghrib. Lalu terus bagaimana caranya? Gimana caranya? Kita bahas besok atau sekarang? Sekarang. Gimana caranya? Ada dua cara. Pertama, setelah dapat rakaat ketiga, imam berdiri ke rakaat keempat, kita tasyahud akhir terus salam. Setelah itu langsung menyusul imam sedapatnya. Tapi ini kurang direkomendasikan, meskipun boleh ya. Yang kedua, imam bangkit ke rakaat yang keempat, kita duduk, jangan ikut bangkit ya, karena maghrib berapa rakaat? Tiga. Ini maghrib darurat Ustaz, jadi empat. Oh, enggak bisa ya. Maghrib tetap tiga. Kalau sengaja nambahin satu lagi batal sholatnya. Dia dapat tiga, duduk tasyahud akhir. Kemudian tetap seperti itu, meskipun selesai tasyahud, tetap seperti itu sampai imam selesai tasyahud. Kemudian ketika imam salam, makmum ini salam bareng imam. Setelah itu sholat isya sendirian. Dan cara yang kedua ini yang lebih direkomendasikan. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.